Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan dars pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada pembahasan tentang syarat-syarat dari sihhatu adzabah. Nah, yaitu syarat-syarat, syarat yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang mana pada hadits yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua benda yang dilarang untuk digunakan sebagai alat menyembelih, yaitu naam as-sin wadh-dhufur. As-sin itu gigi, adh-dhufur itu kuku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan illa sebab amma as-sinnu fa'azmun wa amma adh-dhufru famuda al-habasyah. Adapun sin, gigi itu adalah tulang. Adapun adh-dhufur, kuku, itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Maksudnya bagaimana? Di sini disebutkan dua illah, dua sebab kenapa Nabi SAW melarang untuk menyembelih menggunakan alat berupa gigi, baik itu gigi manusia ataupun gigi hewan, wadh-dhufur dan kuku. Kuku dari manusia ataupun kuku dari hewan. Dan Nabi SAW menyebutkan alasannya yang pertama, as-sin, gigi, fa-dhuf, fa-azmun. Itu adalah tulang. Nah, barakallahu fikum. Lafaz dari Nabi ketika beliau menyebutkan alasan kenapa gigi dilarang untuk digunakan sebagai alat menyembelih, Nabi mengatakan fa'admun. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di sini para ulama menyebutkan bahwa al-illah awsa' minal ma'lul. Nam, awsa' minal ma'lul. Sebab yang dalam hal ini adalah tulang, tadi dikatakan sin itu adalah tulang. Sebabnya adalah sin, gigi itu adalah tulang. Nah, setiap gigi pasti tulang. Dan belum tentu setiap tulang itu adalah gigi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di sini Nabi mengatakan alasannya lebih luas maknanya dan cangkupannya, sebab pelarangannya tersebut cangkupannya maknanya lebih luas daripada barakallahu fikum permasalahan yang dibahas yaitu as-sin. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan berbeda pendapat dalam hal ini, apakah as-sin di sini barakallahu fikum gigi. Nah, larangan dalam hadis ini apakah mencakup semua jenis tulang atau hanya gigi saja? Nah, atau hanya gigi saja. Barakallahu fikum. Di antara mereka berpendapat, nah, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Inna adh-dhakata la tasihhu bi jami'il 'idham." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya sesembelihan tidak akan sah apabila dilakukan dengan menggunakan benda tulang. Nah, benda tulang. Kenapa Nabi SAW mengatakan ammasinnu fa'azmun. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sesembelihan itu tidak sah apabila menggunakan tulang dengan jenis apa saja, baik berupa gigi atau tulang paha, tulang iga, sama-sama tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Karena Nabi mengatakan ammasinnu fa'azmun, dikarenakan sin itu adalah tulang. Nah, wa ta'lil biqaunihi azman ma'qulul ma'na. Nabi menyebutkan alasan kenapa gigi itu dilarang digunakan sebagai alat untuk menyembelih dengan mengatakan bahwa gigi itu tulang. Nah, gigi itu bagian dari tulang. Maknanya ma'qulul ma'na, dipahami, dapat dipahami. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, nah, kenapa gigi ini dilarang untuk digunakan sebagai alat untuk menyembelih? Nabi mengatakan karena itu adalah tulang. Nah, sehingga oleh karena itu dipahami di sini bahwa setiap tulang, nah, baik itu tulang paha, tulang tangan, tulang iga, tulang belakang, tulang leher dan seterusnya, barakallahu fikum, tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menyembelih. Karena Nabi menyebutkan illahnya jelas, sebabnya jelas, ammasinnu fa'admun. Barakallahu fikum. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pendekatan-pendekatan. Di antaranya adalah li'annal 'azma in kana min maitah fa huwa najasun. Dikarenakan tulang, apabila tulang itu diambil dari bangkai. Nah, apabila tulang tersebut diambil dari tulang bangkai, nah, fahuwa najasun, maka ini adalah najis. Wan najasu la yasihu an yakuna alatan litadhhiri wa tazkiyah. Dan benda najis tidak sah digunakan sebagai alat untuk mensucikan dan untuk menyembelih. Enggak bisa, benda najis tidak bisa digunakan untuk alat sebagai alat untuk bersuci dan sebagai alat untuk menyembelih. Itu kalau seandainya tulangnya diambil dari benda dari bangkai, dan bangkai itu adalah najis, dan itu juga berlaku kepada apa? Tulang belulangnya. Dan kalau seandainya tulang tersebut diambil dari hewan yang sudah disembelih, bukan bangkai, nam suci, wan najas, nam wa in kana al'azmu min mudzakkatin fa inna dzabha bihi tanjisun lahu. Kalau seandainya tulang tersebut diambil dari hewan-hewan yang sudah disembelih, bukan dari bangkai, maka tulang tersebut suci dan tidak boleh kita mengotorinya dengan darah yang dialirkan. Barakallahu fikum, darah yang dialirkan dari hewan yang kita sembelih tersebut. Nah, karena sebagian ulama berpendapat bahwa ad-damul masfuh, darah yang mengalir tersebut hukumnya najis. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ad-damul masfuh, darah yang mengalir ketika disembelih itu adalah najis. Walaupun kita yakini bahwa pendapat ini keliru. Nah, pendapat ini keliru. Nah, minimalnya bisa mengotori tulang tersebut. Bisa mengotori tulang tersebut di dengan benda yang haram. Ad-damul masfuh itu haram. Nam, ad-damul masfuh itu haram. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat 6, surat Al-An'am. Barakallahu fikum. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil istinja bil 'idham. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakan beristinja menggunakan tulang. Nah, di antara takribul faham, pendekatan pemahaman dari Syekhul Islam, Nabi SAW melarang kita untuk istinja dengan al-idham, cebok menggunakan al-idham, menggunakan tulang. Li'annahu yunajjisu, karena kalau seandainya kita istinja dengan tulang tersebut akan menjadikan tulang tersebut menjadi najis. Wal'idhamu zadu ikhwanina minal jin, dan tulang itu adalah makanan dari saudara-saudara kita dari bangsa jin. Nah, tulang dari hewan-hewan yang kita sembelih itu adalah makanan dari saudara-saudara kita bangsa jin. لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما. Dikarenakan jin, bagi mereka setiap tulang yang mana pada proses penyembelihannya menyebut nama Allah, nah mereka melihat dan mendapati tulang-tulang tersebut barakallahu fikum nam dilapisi oleh daging yang banyak. Nah, bagi mereka walaupun itu adalah tulang, nah selama kita menyembelih hewan tersebut menyebut nama Allah, mereka bagi mereka walaupun itu tulang menurut pandangan kita, tapi bagi mereka dipenuhi oleh daging-daging. Nah, sehingga oleh karena itu kita dilarang untuk istinja menggunakan tulang tersebut, larangan dari Nabi. Dan juga barakallahu fikum, kita dilarang untuk menggunakan tulang tersebut untuk dijadikan sebagai alat sesembelihannya. Nah, dan juga dan di sana tentunya ada pendapat yang lain dari sebagian ulama bahwa tulang di sini hanya sebatas tulang berupa gigi saja, baik gigi manusia ataupun gigi hewan. Nah, barakallahu fikum. Ihtiyaton, dalam rangka kehati-hatian tentunya kita lebih memilih pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang kedua, wa amma dzufru famuda al-habasyah. Adapun kuku itu adalah pisaunya orang Habasyah. Orangnya Habasyah, pisaunya orang Habasyah. Habasyah ini negeri Ethiopia di Afrika sana. Nah, di sanalah berada Raja Najasyi. Hijrah pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan masuk di dalamnya Utsman bin Affan bersama istrinya, putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, negeri Habasyah, yang mana orang-orang Habasyah memiliki kebiasaan barakallahu fikum, kuku-kuku tersebut dijadikan sebagai benda tajam. Kuku tersebut dijadikan sebagai benda tajam. Sehingga oleh karena itu mereka tidak memotongnya. Mereka membiarkan kuku mereka panjang, memanjang dan tidak dipotong. Kemudian setelah panjang dijadikan sebagai pisau. Nah, dijadikan sebagai pisau. Ini orang-orang Habasyah. Nah, dan ini tidak diperbolehkan menggunakan kuku untuk menyembelih. Nah, menggunakan kuku untuk menyembelih. Dan juga di dalam hal ini terdapat ada dua mafsadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada dua mafsadah, ada dua kekurangan. Nah, yang pertama adalah annana law ja'alna al-adhfar alatan lidzabhi lafatana masyru'atul qassi lil adhfar wa fi dzalika mukhalifatun lil fitrah. Karena kalau seandainya kita menjadikan kuku-kuku tersebut sebagai alat untuk menyembelih, maka kita akan meninggalkan syariat memotong kuku. Nah, kita akan meninggalkan syariat memotong kuku, dan ini merupakan menyelisihi fitrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khamsun minal fitrah, lima hal yang termasuk bagian dari fitrah. Nah, diantaranya apa? Qassul adhfar, memotong kuku. Diantara lima fitrah, enam sifat atau keadaan yang Allah Subhanahu wa taala mencintai keadaan tersebut apabila dimiliki oleh setiap manusia. Nah, apabila kita bersifat dengan lima sifat atau lima keadaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Di antaranya adalah qassul adhfar. Dan kita tidak boleh memanjangkan kuku tersebut lebih dari 40 hari. Naam, lebih dari 40 hari. Barakallahu fikum. Maka apabila kita menjadikan kuku tersebut sebagai benda tajam, alat untuk menyembelih, naam, kita akan terluputkan syariat ini memotong kuku. Secara otomatis pasti dia akan memanjangkan, terus memanjangkan sampai ukurannya sudah pas untuk dijadikan sebagai benda tajam. Yang kedua, annahu bidzalika yushbih sibaa at-tayr wa nahnu nuhina an natashabbah bil hayawanati. Yang demikian itu kita dilarang untuk yang demikian itu, perbuatan ini, enam, kita menyerupai binatang-binatang buas dari burung, elang dan semisalnya. Dan kita dilarang untuk menyerupai hewan. Kita dilarang dalam setiap keadaan menyerupai perilaku-perilaku hewan. Nah, kita dilarang. Dan juga mungkin saja ditambah dalam hal ini musyabahatul kuffar, menyerupai orang-orang kuffar. Karena Habasyah, mereka kuffar. Walaupun mereka ahlul kitab, mereka juga kuffar. Dan kita dilarang untuk bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kuffar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari orang tersebut. Barang siapa yang menyerupai orang-orang Nasoro, maka dia bagian dari umat Nasoro. Naam, dan an-Nasoro, naam, mereka adalah kuffar. Naam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa ahlul kitab, baik Yahud ataupun Nasoro, mereka itu adalah alladzina kafaru. Mereka adalah orang-orang kafir. Nah, sehingga oleh karena itu tidak mengapa kita mengatakan mereka sebagai kuffar. Nah, karena akhir-akhir ini muncul orang-orang mengatakan bahwa ahlul kitab itu bukan kuffar. Enggak boleh kita mengatakan mereka itu kafir. Nah, kita ini sepupuan, kata mereka. Nah, karena nabinya, karena teratas dari mereka itu adalah para nabi. Nah, al-Yahud umatnya Nabi Musa, an-Nasoro umatnya Nabi Isa. Nah, kita ini saudara dan kita umatnya Nabi Muhammad. Nah, sama-sama nabi, berarti kita saudara sepupu, kata mereka. Barakallahu fikum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang perihalku, tentang telah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dia sudah mendengar, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa dari risalah tersebut, baik dia itu Yahudi ataupun Nasrani, sama saja dia akan menjadi penduduk an-nar. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Adabudz dzabhi, adab-adab ketika melakukan sesembelihan. Adab-adab ketika melakukan sesembelihan. Lidzabhi adabun yanbaghi lidzabih at-taqayyudi at-taqayyudu biha wa hiya. Pada perbuatan menyembelih itu ada adab-adab yang harus bagi orang yang menyembelih untuk naam melakukan atau bersifat dengan adab-adab tersebut. Yang pertama, an yuhiddad dzabihu syafratahu. Hendaknya dia menajamkan parangnya atau alat yang dia gunakan untuk menyembelih. Li hadits Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Berdasarkan hadits Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan. Kataba di sini maknanya bukan menulis tapi farada. Naam. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Naam. Menggunakan lafaz kataba. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Berasal dari lafaz kataba juga. Jadi makna kataba di sini adalah farada, mewajibkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik atas setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh maka berbuat baiklah, berlaku ihsanlah ketika kalian membunuh. Nah, bahkan terhadap musuh-musuh Islam di dalam perang, di dalam jihad fi sabilillah yang syar'i. Nah, maka ada aturan-aturan di dalam melakukan jihad tersebut. Di antaranya tidak boleh mencincang mayat, tidak boleh naam dengan sengaja barakallahu fikum melukai wajah dan seterusnya. Kemudian wa idza dzabhatum fa ahsinudz dzibha. Dan kalau seandainya kalian melakukan sesembelihan maka berbuat baiklah ketika menyembelih tersebut. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya dia menajamkan parangnya yang dia gunakan untuk menyembelih. Dan bahkan sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa haram hukumnya melakukan sesembelihan dengan menggunakan benda yang tumpul. Menggunakan benda yang tumpul. Walaupun dapat mengalirkan darah, walaupun dapat mengalirkan darah, walaupun dapat memutus urat. Naam. Tapi tentunya lama, tidak secepat kalau seandainya dia menggunakan benda yang tajam. Sehingga oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hukumnya haram walaupun sesembelihannya tetap halal selama dia masih menggunakan mengucapkan at-tasmiyah, mengucapkan bismillah atas sembelihan tersebut. Nah, wal yurih dzabihatahu. Dan hendaknya dia menenangkan sesembelihannya. Bagaimana dia menenangkan sesembelihannya? Banyak macamnya. Tidak boleh dia mengasah barakallahu fikum parangnya di hadapan hewan tersebut. Dan sebelum disembelih tidak boleh diperlihatkan parangnya, tidak boleh disimpan. Disimpan di dalam sarung atau disimpan di belakang sampai hewan tersebut sudah dibaringkan, sudah diikat, posisinya sudah siap, baru setelah itu dikeluarkan senjatanya, dikeluarkan parangnya. Nah, dan juga diantara makna wal yurih dzabihatahu, nah, dia tidak boleh memperlihatkan hewan-hewan lain yang sedang disembelih. Nah, ditutupi, ditenangkan hewan tersebut. Bisa dengan memberinya air minum, bisa dengan memberinya makanan, rumput, dan seterusnya. Yang jelas membuat dia tenang, jangan sampai membuat dia takut. Dan sudah kita sebutkan, barakallahu fikum, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seseorang yang mana dia membaringkan sesembelihannya, kemudian barakallahu fikum dia mengasah parangnya, wa huwa yuhiddu asyafra. Nah, mengasah parangnya di hadapan hewan tadi. Nah, kemudian Nabi mengatakan aturidu antumitaha mautat, apakah engkau ingin mematikan hewan tersebut berkali-kali. Nah, yakni perbuatan kamu ini bisa membuat hewan tersebut takut, bisa membuat hewan tersebut terkejut dan tertekan. seolah-olah itu merupakan sebuah kematian untuk hewan tersebut. Nah, jadi perbuatan kamu ini seolah-olah kalian telah melakukan perbuatan mematikan hewan tersebut berkali-kali. Nah, ini makna wal yurih dzabihatahu. Jadi maknanya banyak. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, di antara adab an yudji'ad dabbatu li janbiha al aisar. Membaringkan hewan yang disembelih, nah, di atas bagian sebelah kirinya, yakni bagian sebelah kirinya berada di bawah. Nah, bagian sebelah kirinya berada di bawah. Nah, barakallahu fikum. Kalau diarahkan ke arah kiblat, nah, berarti bagian kepalanya ke arah mana? Ke arah selatan, ya. Nah, barakallahu fikum. Wa yatruku rijlahal yumna tataharrak ba'da dzabhi. Dan dia membiarkan kaki kanannya bergerak setelah disembelih, jangan diikat. Setelah disembelih di enam, dilepas kaki kanannya dan dibiarkan kaki kanannya bergerak. Nah, litas tariha bitahrikiha, sehingga dia bisa beristirahat dengan melakukan gerakan-gerakan tersebut. Nah, dia bisa beristirahat dan bisa mengurangi rasa sakit yang dia rasakan ketika proses penyembelihan tersebut dengan melakukan gerakan-gerakan. Nah, dibiarkan kaki kanannya bergerak. Nah, jadi yakni setelah disembelih. Nah, li hadithi Syaddad bin Aus al-Mutaqaddim qabla qalil. Hal ini berdasarkan hadits Syaddad bin Aus al-Mutaqaddim qabla qalil wa li hadithi Abil Khair. Dan juga berdasarkan hadits Abul Khair anna rajulan minal ansar haddatsahu an Rasulillahi, bahwasanya ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat dari Ansar menceritakan kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu adja'a udhiyatahu liyadhbahaha, bahwasanya dia nam membaringkan sesembelihannya, membaringkan sesembelihannya liat bahaha untuk disembelih. Faqala Rasulullah SAW, a'inni ala dohiyati fa'anahu, yakni Nabi melakukan sesembelihan dan beliau telah membaringkan sesembelihan tersebut. Kemudian ada seseorang dan Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, ayo bantu saya untuk melakukan sesembelihan ini. Fa'anahu, kemudian sahabat tersebut membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyahid di sini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaringkannya. Nah, membaringkannya. Nah, itu berlaku pada sapi, kambing dan yang lainnya. Dan tidak berlaku kepada unta. Ada cara yang khusus terhadap unta dan bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, nahrul ibili qa'imatan ma'kulatan rakbatuha al-yusra. Menyembelih ibil, onta dalam keadaan berdiri, yang mana kakinya dalam keadaan onta tersebut berdiri dan kaki kanannya diikat, kaki kirinya diikat, kaki kiri yang depan. Nah, kaki kiri barakallahu fikum yang depan ditekuk, nah, ditekuk lututnya, nah, ditekuk begini, kemudian diikat. Barakallahu fikum. Begini, iya. Nah, diikat. Nah, kaki atau tangan kirinya. Nah, kaki kirinya boleh disebut tangan dan kaki. Nah, bahkan di sana ada dikatakan oleh Fairuz Abadi, Fairuz Abadi salah seorang ahli bahasa Arab mengatakan bahwa anna rukbatal ba'ir fi amamahu au fi amamihi, bahwasanya kakinya atau lututnya ba'ir, lututnya unta itu berada di depan. Nah, Barakallahu fikum. Lututnya unta itu berada di depan, bukan bagian kaki belakang. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan, janganlah kalian turun dari i'tidal menuju sujud sebagaimana turunnya unta. Sebagaimana turunnya unta. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena mereka lebih unta itu lebih mendahulukan kaki depannya. Kalau mau turun, mau merunduk, dia mendahulukan kaki depannya. Nah, kaki enam. Karena unta, barakallahu fikum, kalau turun mereka mendahulukan kaki depannya. Nah, dalam artian di sini tangan. Nah, tangan bagi kita. Sehingga oleh karena itu saya ulangi, bahwasanya unta apabila dia turun, dia menggunakan kaki belakangnya. Nah, kaki belakangnya. Barakallahu fikum. Kita dilarang untuk menyerupai unta. Sehingga oleh karena itu, walaupun posisinya di belakang, itu adalah tangan bagi kita. Sehingga oleh karena itu, kita dilarang untuk menyerupai unta. Maka kita mendahulukan bagian tangan kita. Nah, bukan mendahulukan lutut. Karena unta ketika dia turun mendahulukan kaki depannya. Afwan, mendahulukan kaki depannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kaki depannya diikat, ditekuk. Wan nahru, kemudian cara menyembelihnya adalah dengan nahar. Cara menyembelihnya dengan nahar, yaitu at-ta'nu bi muhaddidin fil lubbah, dengan melukai, menusuk menggunakan benda tajam pada lubbah, pada uratnya di sini. Wahiyal wahda allati baina aslil unuki was-sadri. Al-wahdah itu cekungan. Al-wahdah itu cekungan. Di sini kan ada cekungan. Enam, antara dada dan antara leher dan dada. Enam. Al-wahdah posisinya agak mendelep. Enam. Cekungan allati baina aslil unuki was-sadri. Antara pangkal leher dan dada. Enam. Caranya ditusuk. Iqaulihi ta'ala fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf. Dan sebutlah nama Allah atasnya sawaf, dalam keadaan unta tersebut sawaf. Apa makna sawaf? 6. Ay qa'imat, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, qa'imat, dalam keadaan berdiri. 6. Dalam keadaan berdiri. Bi an tuqama 'ala qawamiha al-arba, thumma tu'qalu yaduha al-yusra thumma tunhar. Dengan diberdirikan di atas empat kakinya, kemudian yang kaki depannya sebelah kiri diikat dan ditekuk. Summatun har, kemudian disembelih. Wa qala al-A'mash an Abi Dzubyan an Ibni Abbas fi qawlihi, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. 6. Beliau menukilkan riwayat dari A'mas an Abi Dzibyan an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, fi qawlihi fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf, qala qiyamun 'ala thalathi qawaim. Unta tersebut berdiri di atas tiga kakinya. Ma'kulatun yaduha al-yusra, yang mana kaki depan yang kiri itu diikat. Yaqulu bismillahi wallahu akbar allahumma minka walaka. Wa kadza rawa Mujahid wa Ali bin Abi Thalhah wal Aufa wa An ibn Abbas wa nahwi hadza. Naam. Dan juga dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, qa'imat bi an tuqama 'ala qawamiha al-arba, yaitu ditegakkan berdiri di atas kakinya, di atas tiga, di atas empat kakinya. Summa tu'qalu yaduha al-yusra, kemudian kaki depan yang kiri diikat, ditekuk dan diikat. Naam. Barakallahu fikum. Ini makna as-sawaf. Ay qiyaman min salasin, berdiri di atas tiga kaki. Wa marra Ibnu Umar, wa marra Ibnu Umar, naam, radhiyallahu anhuma ala rajulin qad anakha badanatahu liyanharaha faqala ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melewati seseorang yang mana dia sudah menurunkan ontanya. Naam. Sudah menidurkan ontanya, sudah diturunkan. Barakallahu fikum. Untuk disembelih. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ib'athha qiyaman. Naam. Ib'athha qiyaman, biarkan dia berdiri, kata Abdullah bin Umar. Muqayyadatan, dalam keadaan terikat. Sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muqayyadatan, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya sebagian ulama, terutama ulama ahli lughah, mengatakan bahwa kaki atau lututnya ba'ir unta itu adalah berada di depan. Naam, berada di depan, di kaki depan. Nabi mengatakan fala yabruqannakum kama yabruqul ba'ir. Kama yabruqul ba'ir, janganlah engkau turun seperti turunnya ba'ir ketika salat. Naam. Bagaimana ba'ir turun ketika salat? Mendahulukan kaki bagian depan. Naam. Mendahulukan kaki bagian depan. Dan dikatakan oleh barakallahu fikum, yang namanya lutut, ahlul lughah mengatakan yang lutut itu adalah bagian depan. Dan kita dilarang. Naam. Turun ketika sholat mendahulukan bagian lutut. Sehingga oleh karena itu kita menurunkan kedua tangan kita. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilahuna sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.